kasih lain yang selalu kau puja. Ingin ku mencari di mana kau kini, mungkinkah terjadi kau telah memiliki. Kau telah memilih.